Sing tak tresna.

muda. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin mendengar perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu, ku sangat menyayangimu. Biarlah semua I'm not afraid to die.